Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah, sabar atas takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar atas takdir Allah termasuk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa musibah. Bersabar atas musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada seorang hamba termasuk bagian dari keimanan kepadanya. Baik. Jadi bab ini masih berbicara tentang amalan hati, ya, yang juga sangat erat hubungannya dengan amalan anggota tubuh, ya, yaitu tentang kesabaran, ya, di dalam menghadapi musibah. Dan kesabaran merupakan bagian dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, inna sabra minal imani bimanzilatil ra'si minal jasad. Sesungguhnya posisi kesabaran itu dalam iman bagaikan posisinya kepala, ya, bagi jasad, ya, bagaikan posisi kepala bagi jasad. Taib. Jadi jasad manusia tidak akan bermanfaat tanpa ada kepalanya. Demikian pula iman yang sangat membutuhkan kesabaran. Iman sangat membutuhkan kesabaran. Taib. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini dalam kitab Tauhid karena orang yang tidak sabar itu akan menafikan keimanannya atau mengurangi kesempurnaan imannya. Iya. Orang yang tidak sabar dengan musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya akan mengurangi kesempurnaan imannya. Baik. Dalil yang pertama yang beliau sebutkan di dalam bab ini, wa qawluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah ada satu musibah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Taib. Ayat ini berbicara tentang musibah yang menimpa manusia. Kemudian ia bersabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada hatinya. Baik. Ulama menjelaskan yang dimaksud dengan sabar secara bahasa adalah al-habsu, ya, menahan. Adapun di dalam istilah sabar itu adalah habsun nafsi ala ta'ah wa habsuha anil ma'siyah wa habsuha anit tasakhut min aqdarillah ta'ala al-mu'limah. Yang dimaksud dengan kesabaran adalah menahan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah dan menahan diri untuk tidak marah terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala berupa musibah yang menimpanya. Ini makna sabar. Jadi kesabaran itu dibutuhkan di dalam tiga keadaan. Keadaan yang pertama dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benar-benar dibutuhkan kesabaran. Sebab apabila seorang tidak sabar, tentunya dia tidak akan bisa terus-menerus menjalankan perintah Allah sampai akhir hayatnya. Dan Allah telah memerintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersabar dalam ibadah. Seperti dalam firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di dalam melakukannya. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu untuk terus bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah pada pagi dan petang hari. Mereka selalu mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, sabar dibutuhkan di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih hawa nafsu dan juga syaitan selalu mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu dan syaitan selalu mengajak untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika seorang tinggal di lingkungan yang tersebar di situ perbuatan maksiat, atau melalui tempat-tempat yang terdapat kemaksiatan, maka dibutuhkan kesabaran untuk menghindari kemaksiatan tersebut. Sebab kalau seorang tidak sabar, maka dia tidak bisa menahan diri untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencontohkan bagaimana kesabaran para anbiya war rusul. Ya. Di antaranya kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau diajak atau digoda untuk berbuat zina oleh seorang wanita yang cantik, wanita bangsawan, wanita kaya. Pintu-pintu sudah terkunci semuanya. Tidak ada lagi dalam ruangan itu kecuali dia dan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dia mengancam, kalau Nabi Yusuf alaihi salam tidak mau menuruti keinginannya, maka dia akan dipenjarakan. Nabi Yusuf alaihi salam pun berkata, Rabbis sijin ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Wahai Rabbku, penjara itu lebih aku sukai dibanding menuruti apa yang mereka ajak ya, kepadanya. Inilah contoh kesabaran para anbiya war rusul di dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun harus mengambil resiko yang besar. Taib. Yang ketiga, bersabar di dalam menghadapi musibah. Ya, bersabar di dalam menghadapi musibah. yakni seorang tidak marah dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Inilah yang dimaksudkan di dalam pembahasan kali ini. Bahwasannya bersabar atas musibah yang menimpa kita merupakan bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakni beriman bahwa musibah itu juga dari Allah, terjadi dengan izin Allah, yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in 'alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat ke-11. Qala Al-Qamah, berkata Al-Qamah, beliau adalah Al-Qamah bin Qais bin Abdullah bin Al-Qamah. Meskipun beliau lahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut pendapat sebagian ulama, namun beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dimasukkan ke dalam generasi tabi'in. Dan beliau termasuk kibaru tabi'in dan ulama serta orang yang thiqah dari kalangan tabi'in, meninggal pada tahun 60-an Hijriah. Baik. Dan beliau sempat belajar dari Abu Bakar, dari Umar bin Khattab, dari Utsman, dan dari para sahabat besar lainnya. Baik. Beliau mengatakan ketika dibacakan ayat ini, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Kata beliau rahimahullah, "Huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min 'indillahi fayarda wa yusallim." Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah seseorang yang ditimpa musibah dan dia tahu bahwa musibah itu dari Allah, maka dia pun ridho dan dia pasrah dengan musibah tersebut. Inilah orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersabar dengan musibah yang ditimpakan kepadanya. Ya. Maka dalam ayat ini terdapat keutamaan bersabar. Keutamaan bersabar, Allah akan memberikan hidayah. Iya. As-sabru dia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar itu adalah cahaya yang bisa menerangi. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Tidaklah seorang itu diberikan suatu pemberian dari Allah yang lebih baik dan lebih luas dibanding kesabaran. Ini menunjukkan keutamaan-keutamaan sabar. Ya. Baik sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maupun sabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepadanya, ataupun sabar di dalam menghadapi musibah yang menimpa seseorang. Iya. Maka di dalam ayat ini terdapat kewajiban bersabar di dalam menghadapi suatu musibah dan keutamaan bersabar. Dan bahwasannya kesabaran itu merupakan sebab untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita menjelaskan manusia itu di dalam menghadapi musibah ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, dia marah. Dia tidak senang. Dia tidak ridho dengan musibah atau dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepadanya, maka ini perbuatan yang haram, bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran. Bisa mengantarkan kepada kekufuran. Misalkan, seorang yang melakukan ketaatan atau mengajak kepada tauhid, lalu dia mendapat musibah karenanya, karena gangguan-gangguan manusia, lalu pada akhirnya dia meninggalkan tauhid dan mengantarkannya kepada kekufuran. Tingkatan yang kedua, sabar. Ini sebenarnya tingkatan yang paling rendah. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi dari kesabaran. Dan kesabaran ini hukumnya wajib. Tingkatan yang ketiga, yang lebih tinggi dari sekedar bersabar, yaitu ridho. Ridho dengan musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita. Yaitu ridho dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, ini hukumnya wajib. Ini juga hukumnya wajib. Ini masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul, nabiyya rasula, atau wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ridho kepada Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Adapun ridho terhadap al-makdur, terhadap musibah itu sendiri, maka itu terbagi dua. Kalau musibah itu berupa kehilangan harta benda atau suatu penyakit yang ditimpakan kepada kita, maka musibah yang seperti ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, pendapat yang benar dari kalangan para ulama, hukumnya mustahab, sunnah untuk diridhoi. Tetapi pada perbuatan Allah itu tadi, perbuatan Allah menimpakan musibah kepada kita, itu wajib untuk diridhoi. Baik. Adapun musibah berupa kemaksiatan dan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak boleh untuk diridhoi. Baik. Kemudian tingkatan yang keempat, tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ini tingkatan yang paling tertinggi, yaitu bersyukur dengan musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada seorang hamba. Sebab dengan musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya, mengampuni dosa-dosanya, dan memberikan pahala yang tidak terhingga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Dan tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang hamba kecuali musibah itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Sampai pun duri yang menusuk kakinya itu akan dijadikan sebab dihapusnya dosa-dosanya. Itu kalau dia bersabar dan menerima dengan lapang dada atas musibah-musibah yang menimpa dirinya. Sehingga orang yang memahami ini, mereka bersyukur. Mereka bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala timpakan musibah kepada mereka. Sebab mudah-mudahan dengan musibah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Taib. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari ayat ini, bahwasannya amalan-amalan itu termasuk di dalam keimanan. Yakni dalam hal ini adalah kesabaran termasuk bagian dari keimanan. Baik. Dalil yang berikutnya, wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata al-muallif rahimahullah, dan di dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itsnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Ada dua perbuatan manusia yang dengannya mereka menjadi kafir, yaitu at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit, ya, mencela nasab atau mencela keturunan, ya, dan meratapi mayit. Baik. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang dua dosa besar, ya, yang bisa menyebabkan kekafiran. Namun kekafiran yang beliau maksudkan di sini adalah al-kufrul asghar. Ya. Kafir yang kecil, yakni dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bukan al-kufrul akbar. Ya, bukan kufur besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Taib. Apa itu? Di antaranya, yang dijelaskan dalam hadis ini, at-ta'nu fin nasab. Mencela nasab. Ya. Seperti mengatakan, si fulan itu bukan dari golongan atau bukan dari keturunan orang-orang terpandang, darahnya bukan biru, iya, dan seterusnya, ya, berbangga-bangga dengan nasab keturunan terhormat, keturunan bangsawan. Ini perilaku-perilaku jahiliyah, ya. Dalam Islam sedikit pun tidak terpengaruh dengan nasab untuk menilai seorang itu mulia atau tidak. Tetapi berdasarkan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa niyahatu 'alal mayyit. Meratapi mayyit, yaitu mengangkat suara atau mengeraskan suara ketika dia menangis atas kematian seseorang. Ya. Ini termasuk meratapi mayit. Kenapa? Karena kurangnya kesabaran. Karena kurangnya kesabaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan atas kewajiban bersabar ketika seorang ditimpa musibah berupa kematian salah seorang yang ia cintai. Tidak boleh dia meratapi mayit tersebut. Baik. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasannya di antara bentuk kekufuran adalah al-kufrul asghar. Yakni kekafiran itu terbagi dua, kafir besar dan kafir kecil. Perbedaannya di antaranya yang besar bisa mengeluarkan dari Islam, namun yang kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik. Dalil yang berikutnya, walahuma an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu marfu'an. Juga oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, secara marfu'. Laisa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Baik. Hadis ini menggambarkan tentang orang yang tidak sabar ketika ditimpa musibah. Sampai-sampai dia memukul dirinya sendiri. Ya, seakan-akan mau bunuh diri. Tangannya misalkan ditonjokin ke dinding. Ya, atau ke kaca. Sampai pecah kacanya. Ya, jadi, apa yang dikatakan Nabi SAW di sini cuma sekedar contoh. Yang dilakukan orang-orang jahiliyah memukul-mukul pipi mereka. Namun ini berlaku bagi seluruh anggota tubuh. Orang-orang yang tidak terima ketika mereka ditimpa musibah. Lalu mereka dengan bodohnya ya, memukul benda yang keras atau memukul kaca ya, dan seterusnya. Ini perilaku jahiliyah. Baik. Wasyaqqal jiyub dan merobek-robek pakaian. Ya, misalkan dia punya harta tertentu. Ketika dia ditimpa musibah, dipukul hartanya sendiri. Ya, misalnya meja di rumahnya atau piring-piring dipecahkan. Ya, ini perilaku-perilaku jahiliyah yang menunjukkan ketidaksabaran. Yang menunjukkan ketidaksabaran di dalam menghadapi musibah. Iya. Adapun yang dimaksud dengan menyeru seperti seruan-seruan jahiliyah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu orang yang mendoakan keburukan atas dirinya sendiri atau kecelakaan atas dirinya sendiri. Iya. Atau orang yang meratapi mayit. Kemudian kata al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan seruan-seruan jahiliyah itu adalah orang-orang yang mengajak kepada kelompok-kelompok dan ta'asub ya, dengan mazhab-mazhab dan ta'asub kepada seorang guru. Ya. Bahkan membangun permusuhan, ya, kebencian, atau sebaliknya pertemanan dan persaudaraan itu berdasarkan kelompok-kelompok atau madhab-madhab atau guru-guru tertentu. Ini termasuk perilaku jahiliyah. Ya, ta'asub dengan madhab tertentu sehingga menganggap orang di luar madhabnya itu salah. Ya, ta'asub dengan kelompok tertentu sehingga menganggap orang di luar kelompoknya ya, semuanya salah kalau tidak sesuai dengan pendapat kelompoknya. Ini perilaku jahiliyah. Baik. Maka pelajaran yang paling terpenting dari hadis ini adalah diharamkannya seorang itu marah ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dosa besar. Bagaimana bentuk kemarahannya? Yaitu dia melampiaskannya dengan merusak ya, baik merusak dirinya atau merusak hartanya. Ini diharamkan di dalam syariat Islam. Maka hadis ini mewajibkan seorang untuk bersabar di dalam menghadapi suatu musibah. Baik. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini, wajibnya untuk menyelisihi orang-orang jahiliyah. Ya. Menyelisihi orang-orang jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ya. Karena menyelisihi mereka adalah termasuk tujuan ya, tujuan syariat yang mulia ini. Baik. Namun dibolehkan kalau seorang itu menangis ketika ditinggal mati orang yang ia cintai. Hanya saja dia tidak boleh mengatakan atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya. Seperti mengeraskan suara ketika menangis, meraung-raung, memukul-mukul dirinya, ya. Ataupun menghancurkan harta bendanya. Ini semua diharamkan dalam syariat. Dan di dalam as-sahih, ketika Nabi SAW meninggal anak beliau Ibrahim, maka Nabi SAW menangis. Dan beliau bersabda, tadma'ul ain wa yahzanul qalb wa la naqulu illa ma yurdi rabb wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun. Kata Nabi SAW, mata boleh meneteskan air mata, hati boleh bersedih, tetapi kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang membuat Allah ridho, bukan sesuatu yang membuat Allah murka. Sesungguhnya kami wahai Ibrahim sangat sedih ya, berpisah denganmu. Baik. Jadi boleh saja menangis, tapi jangan berlebihan, jangan sampai meraung-raung atau mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Baik. Dan ulama kita juga menjelaskan, tidak termasuk dalam hadis ini memukul wajah, ya, menampar pipi dalam kehidupan atau dalam kebiasaan manusia. Hanya saja menampar pipi atau memukul wajah, ya, seperti menampar anak ketika dia bersalah atau menampar seorang murid ketika dia bersalah, ini dilarang di dalam syariat kalau sampai memukul wajah. Pukul di tempat lain, di tempat-tempat yang tidak berbahaya, tidak boleh memukul wajah. Karena dalam hadis yang sahih, Nabi SAW melarang memukul wajah. Nabi SAW melarang memukul wajah, baik kepada istri, kepada anak, maupun kepada murid-murid. Tidak boleh memukul wajahnya, dan tidak boleh pula memukul bagian-bagian yang berbahaya. Baik. Karena pukulan di dalam syariat itu, kepada anak, kepada istri, kepada murid, ya sekedar pukulan untuk mengingatkan, bukan pukulan untuk menyakiti, ya, atau membahayakan dia. Ini berhati-hati. Baik. Dalil yang berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' min 'idhamil balaa'." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya musibah. "Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalaahum." Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan kepada mereka musibah. Faman radiya falahu ridho, maka barang siapa yang ridho dengannya, maka Allah akan meridhoinya. Waman sakhita falahu sukhtu, barang siapa yang marah dengan musibah tersebut, maka Allah juga marah kepadanya. Hassanahu Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Baik. Hadis ini merupakan hadis yang agung, menyingkap hakikat musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Bahwasanya dengan musibah Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seseorang. Dengannya dia mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kalau dia bersabar dan ridho. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jazaa' min 'idhamil balaa'." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya musibah. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah menimpakan kepada mereka musibah untuk menguji mereka. Faman radiya falahu ridho, siapa yang ridho dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukh, sedangkan siapa yang marah, tidak terima, tidak ridho, maka Allah Subhanahu wa taala pun marah kepadanya, murka kepadanya. Maka hikmah yang besar dari musibah adalah untuk meraih pahala yang besar apabila kita bersabar, dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala apabila kita ridha. Maka pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah penjelasan tentang tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah ditimpakan kepada mereka musibah. Ditimpakan kepadanya musibah. Iya. Sehingga seorang itu perlu bertanya-tanya kalau dia tidak pernah ditimpa musibah. Dia tidak pernah sakit misalnya. Dia tidak pernah bersedih. Selalu hidupnya enak, senang, gembira. Ini perlu bertanya-tanya. Ya, jangan sampai Allah tidak mencintainya. Baik, di sisi lain, seorang yang ditimpa musibah, dia tidak boleh terlalu bersedih. Bahkan mestinya, dia ridho dan bersyukur. Sebab insyaAllah ta'ala dengan musibah tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dirinya. Ya? Atau sebagai tanda, Allah mencintai dirinya. Pelajaran lain, di antara sifat Allah adalah al-mahabbah, war-ridha, was-sakhat. Ya. Cinta, ridho, dan murka. Tentunya kecintaan dan keridhaan dan kemurkaan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sama sedikit pun dengan sifat-sifat yang sama yang ada pada makhluk. Meskipun sama dari sisi nama, tapi berbeda dari sisi kaifiyah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan adanya hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menimpakan musibah kepada manusia bukan sekedar untuk musibah itu sendiri. Tetapi ada hikmah di balik itu. Yakni untuk memberikan pahala yang besar dan keridhaan kepada manusia. Dan Allah tidak menginginkan musibah itu secara zatnya. Tetapi hikmah yang ada di balik musibah tersebut. Jadi bukan berarti Allah menimpakan musibah kepada manusia karena Allah menginginkan musibah itu, tetapi Allah yang Allah inginkan adalah hikmah yang ada di balik itu. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini bahwasanya annal jaza min jinsil amal. Ya. Balasan itu sesuai dengan amalan. Seorang yang ridha dia mendapatkan keridhaan Allah. Kalau dia murka, dia juga mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian pula, dalam hadis ini terdapat penjelasan, bahwasannya, bisa jadi, apa yang kita benci, dibaliknya ada kebaikan bagi kita. Bisa jadi kita membenci musibah itu, tapi ternyata di balik musibah tersebut ada kebaikan bagi kita, menunjukkan lemahnya akal manusia dan pengetahuan mereka. Tidak bisa mengetahui dan menyingkap setiap kebaikan bagi mereka. Taib. Hadis yang terakhir atau dalil yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dari Anas bin Malik, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khaira, ajjala lahu bil 'uqubah fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukumannya di dunia. "Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra, amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Dan apabila Allah Tabaraka wa taala menginginkan keburukan untuk seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala menunda azabnya, ya, dikarenakan dosa-dosanya yang dia lakukan, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi azabnya pada hari kiamat. Ini bagi orang yang berbuat dosa, bagi para pelaku dosa. Iya. Nabi SAW mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, juga Imam Ahmad, Al-Hakim, dan yang lainnya. Tanda-tanda, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah segerakan hukumannya ketika di dunia karena dosa-dosa yang dia kerjakan. itu lebih baik dibanding seorang yang hidupnya selalu enak, selalu senang, selalu dalam kenikmatan, dalam keadaan dia melakukan dosa-dosa. Sangat dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala menunda azabnya di akhirat kelak. Dan tidak ada satupun yang bisa bersabar dengan azab di akhirat. Kalau azab di dunia ini kita masih mampu untuk bersabar, sedangkan azab di akhirat tidak ada satupun yang bisa bersabar dengan azab tersebut. Padahal orang yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menerima azab tidak bisa lagi lari darinya. Tidak bisa lagi lari darinya. Sedangkan dia tidak mampu untuk bersabar dengan azab tersebut. Maka lebih baik kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan hukuman seseorang ketika di dunia, ditimpakan kepadanya azab, bala, daripada harus menerima di akhirat kelak. Baik. Oleh karena itu, dalam hadis ini juga ada peringatan dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Sebab musibah yang menimpa manusia itu disebabkan karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Disebabkan karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Zuhara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah nampak kerusakan, musibah-musibah di darat maupun di lautan, disebabkan dosa-dosa manusia, yakni perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Untuk apa Allah menimpakan musibah tersebut? Bukan karena Allah inginkan musibah itu, tetapi hikmah di balik itu, liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan sendiri. La'allahum yarji'un, agar mereka bertaubat. Ini dua hikmah yang besar di balik musibah. Ya. Agar seorang merasakan atau mengetahui akibat dosa yang dia kerjakan. Kemudian dengan itu dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga peringatan bagi kita agar menjauhi perbuatan dosa. Sebab itulah hakikatnya yang membuat kita ditimpa musibah. Ditimpakan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih baik kalau seorang itu disegerakan hukumannya di dunia daripada harus menerima di akhirat. Namun yang lebih baik lagi kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Tidak disegerakan azabnya di dunia, tidak pula di akhirat kelak. Iya. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Iya. Namun hadis ini bercerita tentang orang-orang yang beriman yang melakukan dosa-dosa. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, walaupun Allah sudah menimpakan kepada mereka azab di dunia, sama saja. Di akhirat tetap akan mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa-dosa orang kafir dan orang yang menyekutukan Allah itu tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kekafiran dan kesyirikan mereka. Adapun orang-orang yang beriman, musibah-musibah yang menimpa mereka itu merupakan penghapus dosa-dosa yang mereka kerjakan. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan tentang kewajiban bersabar, keutamaan bersabar, dan bahwasannya kesabaran itu merupakan bagian yang tidak boleh terpisahkan dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita masuki sesi pertanyaan, tanya jawab. Sekali lagi diumumkan, diberitahukan, barangkali ada yang belum mendengar, silakan kirimkan saja pertanyaannya. Yang ingin, apabila ingin bertanya, melalui SMS ke nomor 0813 0849 7212. Bagi yang tidak memiliki alat komunikasi seperti handphone, silakan kirim saja melalui surat ke alamat Radio Dakwah Salafiyah di Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Kecamatan Banjarsari, Ciamis. Jadi dikirimkan saja ke alamat Radio Dakwah Salafiyah Ponpes An-Nur Al-Asari. Radio Dakwah Salafiyah Ponpes An-Nur Al-Asari di Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Itu mungkin, silakan. Atau kalau misalkan dekat dengan pondok, bisa mengirimkan langsung ke studio Radio Dakwah Salafiyah, tinggal mendatangi pengurus radionya. Itu mungkin. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk, insyaallah akan dijelaskan oleh Ustaz Abdullah Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah harus diperingati setiap bulan Rajab? Jawabannya, peringatan tersebut, acara peringatan itu termasuk kebid'ahan, ya. Termasuk perbuatan bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri semasa hidupnya, dan tidak pula oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, tidak pula oleh tabi'in, oleh para ulama, dan oleh imam yang empat, ya, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, tidak mencontohkan dan tidak menganjurkan, ya, dan itu karena hal itu termasuk perbuatan bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang lebih ironi lagi, banyak atau sebagian kaum muslimin itu semangat dalam menghadiri acara-acara seperti ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbondong-bondong mereka datang. Namun hal-hal yang justru diperintahkan di dalam syariat seperti salat berjamaah, salat di masjid tepat pada waktunya, ya, mereka tidak melakukan hal tersebut. Iya. Padahal inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj sebagaimana sudah dimaklumi adalah penugasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya tentang kewajiban salat. Ya. Banyak orang yang memperingati Isra dan Mi'raj ini namun mereka tidak melakukan salat sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana hukum memelihara burung? Bagaimana hukum memelihara burung yang selalu dikurung? Boleh saja. Tidak ada larangannya. Ya, sebagaimana pernah ditanyakan kepada Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala tentang burung yang dikurung. Demikian pula ikan di akuarium, sepanjang kita tidak menzalimi, ya, binatang-binatang tersebut. Yakni tentunya harus diberi makan. Kalau kita kurung, dia tidak bisa mencari makan sendiri, maka kewajiban kita untuk memberikan mereka makan, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, jadi tidak boleh berbuat zalim kepada mereka dengan tidak memberi makan. Ini yang dijelaskan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Bagaimana cara menghilangkan makar Allah karena kita telah berbuat maksiat? Apakah tidak ada ampunan bagi yang telah bermaksiat itu? Dengan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih hidup, dosa apapun, insyaAllah ta'ala akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang kita memenuhi syarat-syarat taubat. Ya? Sepanjang memenuhi syarat-syarat taubat, dosa apapun. Adapun dosa yang tidak diampuni adalah kalau seorang mati sebelum bertobat dari perbuatan syirik. Ya? Seorang melakukan syirik, kemudian dia mati sebelum bertobat, maka dosanya tidak akan diampuni. Taib. Selain syirik, atau sebelum dia mati, walaupun dosa syirik, kalau dia bertobat kepada Allah, maka insyaAllah ta'ala, Allah akan mengampuninya sepanjang dia memenuhi syarat-syarat tobat. Ya. Yaitu ikhlas karena Allah, meninggalkan dosa-dosa tersebut, kemudian menyesali dan bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ini syarat-syarat tobat. Dan dilakukan sebelum kematian datang menjemputnya. Baik. Tentang nama Allah yang 99, sifat yang 20, apakah boleh atau da'if berdoa dengannya? Baik. Tentang nama Allah yang 99, ini terdapat hadis dalam riwayat Bukhari, inna lillahi 99 isman, man ahsaha dakhal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengamalkan kandungannya, maka dia akan masuk surga. Taib. Hadis ini tidaklah bermakna membatasi nama Allah itu hanya 99. Ya. Ini seperti kalau kita mengatakan, saya punya uang 1 juta untuk saya sedekahkan. Itu bukan berarti uang saya hanya 1 juta. Demikian pula makna hadis ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Baik. Adapun tambahannya, di dalam riwayat Tirmidzi, yakni penyebutan detail tentang 99 nama tersebut, ya, seperti yang biasa dicetak di sampul, sampul bagian dalam pada mushaf cetakan Indonesia, itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama ahlul hadis. Bagian pertamanya sahih, ada dalam riwayat Bukhari dan juga Tirmidzi. Dan bagian kedua, rincian 99 nama itu, yang biasa juga dijadikan sebagai kaligrafi untuk hiasan rumah atau masjid, itu hadisnya dhaif, tidak bisa digunakan sebagai dalil untuk penetapan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun sebagian besarnya, ya, kalau kita lihat, itu ditetapkan juga dengan hadis yang lain atau dengan ayat-ayat yang lain. Namun tidak seluruhnya yang ada di situ ditetapkan dengan dalil yang sahih. Sehingga tidak semuanya bisa digunakan untuk berdoa. Ya, seperti Al-Muntaqim. Ya, nama Allah Al-Muntaqim yang disebutkan di situ. Ini hanya disebutkan di dalam hadis ini, hadis yang dhaif. Tidak disebutkan di dalam dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari dalam As-Sunnah. Maka tidak boleh kita yakini itu sebagai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi nama Allah tidak hanya 99, dan 99 rincian di dalam hadis Tirmidzi tersebut tidak sahih, tidak boleh semuanya digunakan untuk berdoa. Adapun sifat 20 atau membatasi sifat Allah hanya 20, ini termasuk penyimpangan di dalam akidah, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi akidah Asy'ariyah. Ya. Itu pun mereka tetapkan karena kata mereka hanya 20 ini yang sesuai dengan akal. Jadi mereka menetapkan bukan berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah, tetapi menurut akal mereka. Jadi kalau menurut akal kita masih ada yang lain, bisa kita tambahi. Itu kalau mengikuti prinsip mereka. Taib. Yang benar, sifat-sifat, demikian pula nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Ya. Jumlahnya tidak terbatas. Andaikan dikatakan nama Allah hanya 99, berarti sudah lebih dari 20. Sebab setiap nama Allah itu mengandung sifat-sifat Allah. Nama Allah Ar-Rahman War-Rahim mengandung sifat penyayang. Nama Allah Al-Alim yang maha berilmu mengandung sifat ilmu. Nama Allah Al-Qadir mengandung sifat kudrah. Nama Allah As-Sami' yang maha mendengar mengandung sifat mendengar. Al-Basir yang maha melihat mengandung sifat melihat. Ini seluruh nama-nama Allah mengandung sifat Allah. Andaikan nama Allahnya 99 pun, itu sudah lebih dari 20. Apalagi kalau nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Demikian pula, pengabaran tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga dinamakan sifat. Sifat zatiyah. Seperti pengabaran tentang adanya tangan Allah. Adanya wajah Allah. Ini sifat zatiyah. Demikian pula tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat-sifat fi'liyah. Mencipta, memberi rezeki. Ini sifat-sifat fi'liyah. Perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi, yang benar, tidak boleh membatasi jumlah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalilnya, ya, seperti yang ditanyakan di sini, di antaranya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau namakan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik. Atau nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik. Atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama yang engkau khususkan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Taib. Jadi nama Allah tidak terbatas. Ada yang nama Allah, Allah turunkan di dalam kitabnya. Ada yang Allah ajarkan kepada salah seorang dari para nabi, yang tidak kita ketahui, nabi-nabi terdahulu. Ada yang Allah mengkhususkan itu di dalam pengetahuannya, pada ilmu gaib di sisinya. Menunjukkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu tidak terbatas jumlahnya. Taib. Dan kita mengimani semua nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa melakukan tamthil wa ta'til, yaitu tanpa menyerupakan nama-nama dan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Dan juga tidak boleh kita menolak atau mengingkari nama-nama dan sifat Allah tersebut. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah hukum memakai kalon suwatun atau peci sama seperti memakai gamis yang antum jelaskan tadi malam? Yang pertama, memakai penutup kepala dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Sebab kata beliau, tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas pecinya ketika sholat. Afwan, yang beliau maksudkan di sini adalah menggunakan penutup kepala ketika sholat. Karena tidak ada riwayat kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas penutup kepalanya ketika sholat. Taib. Nah, kalau dihubungkan yang pernah kita jelaskan tentang masalah gamis, maka sama saja insyaallah ta'ala. Penutup kepala yang kita gunakan adalah yang sesuai dengan kebanyakan digunakan oleh masyarakat kita. Ini yang sunnah. Ya. Ini yang disunnahkan. Bukan yang digunakan oleh masyarakat Arab. Iya. Tetapi yang digunakan oleh masyarakat kita sepanjang tidak ada atau peci haji yang putih bulat yang biasa kita lihat, maka itu bagus. Ya. Yang sesuai dengan masyarakat kita dan juga dipakai oleh para ulama. Ya. Di khususnya di Makkah dan Madinah. Ya. Hanya saja biasanya para ulama itu sesuai dengan adat yang ada di Makkah dan Madinah, mereka tambahkan dengan kutrah. Ya. Mereka tambahkan dengan kain yang ditaruh begitu saja di atas peci mereka. Ya. Namun ini kita tidak melihat sunnahnya digunakan di negeri yang tidak ya, menggunakan hal tersebut. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kalau berjamaah ketinggalan Fatihah, artinya harus tambah lagi satu rakaat. Baik. Kalau ketinggalannya itu dalam keadaan dia sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan Al-Fatihah, maka hal ini tidak mengapa insyaallah ta'ala dianggap dia telah mendapati satu rakaat tersebut. Yarhamukallah. Ya, misalkan seorang datang terlambat, imam sudah hampir ruku atau bahkan sudah ruku, maka otomatis dia tidak bisa lagi menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah atau bahkan tidak bisa membaca sedikit pun. Maka yang seperti ini yang benar insyaallah ta'ala dari pendapat para ulama adalah dia tetap dianggap satu rakaat selama dia mendapati imam ruku. Iya. Selama dia mendapati imam ruku. Kalau imam sudah bangkit dari ruku, maka dia tidak dapat lagi satu rakaat. Ini berdasarkan hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari tentang kisah sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Juga terdapat asar dari Abdullah bin Mas'ud seperti yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab dalam Fathul Bari beliau. Al-Hafiz Ibnu Rajab, yang bukan Ibnu Hajar, Ibnu Rajab juga punya Fathul Bari. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersama seorang tabi'in itu dalam keadaan seperti ini, mereka tidak mendapati Al-Fatihahnya imam dan mereka tidak bisa membacanya karena terlambat. Lalu setelah imam salam, seorang tabi'in ini ingin bangkit untuk menambah satu rakaat dan ditahan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sehingga insyaallah taala ini pendapat yang rajih. Adapun kalau masih ada waktu atau dia masih mampu untuk bisa menyelesaikan surat Al-Fatihah namun dia tidak membacanya sengaja atau tidak, maka rakaat itu tidak dianggap karena surat Al-Fatihah termasuk rukun salat. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi ditambah satu rakaat dalam keadaan seperti ini. Wallahu alam. Bagaimana menjalin pertemanan persaudaraan agar tetap terjaga dengan baik? Yang pertama, hendaklah persaudaraan itu berdasarkan ikhlas dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu menjaga hak-hak saudara kita. Ya, berakhlak baik kepadanya. Menjawab salamnya, saling nasihat menasihati, jangan biarkan saudara kita melakukan penyimpangan dan kesalahan. Taib. Demikianlah, ya, dan tentunya selalu dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hakikat persaudaraan kita, bersatunya hati kita itu adalah disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Apakah akidah termasuk ilmu alat atau tujuan? Bahkan akidah adalah tujuan yang paling tertinggi ya, di dalam mempelajari ilmu syariat. Untuk mempelajari akidah, tauhid, keimanan, keyakinan. Ya, jadi bukan ilmu alat. Ilmu alat itu seperti bahasa Arab, ilmu nahu, sharaf. Iya, itu namanya ilmu alat. Bukan tujuan. Itu nantinya sebagai alat untuk memahami ilmu tujuan. Adapun akidah, tafsir, hadis, fikih, itu ilmu tujuan semuanya. Taib. Bolehkah seorang anak melakukan tipu daya atau siasat pada orang tua dalam rangka memberikan penjelasan manhaj yang benar? Ini perlu dirinci, tipu daya bagaimana yang dimaksudkan. Kalau sekedar dia memberikan hadiah kepada orang tuanya, hadiah sebuah buku, sehingga orang tuanya membacanya dan mendapatkan hidayah, maka itu bagus. Iya. Atau diajak makan bakso, ya. Kemudian setelah makan bakso dibawa ke tempat ta'lim, ini bagus. Ya, siasat seperti ini. Ini perlu dirinci, siasat seperti apa yang dimaksud. Baik. Bolehkah makan dari upah hasil bekam? Mohon penjelasannya. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, namun yang benar insyaallah taala boleh saja, itu halal, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ata alladhi hajamahu walau kana haraman lam yu'tihi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Andaikan itu haram, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan upah tersebut. Adapun dalil-dalil tentang haramnya menerima upah bekam itu dijelaskan para ulama berdasarkan ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan upah kepada orang yang membekam, maka dalil-dalil tersebut tidak sampai kepada hukum haram, tetapi makruh. Tetapi makruh. Ya, ini pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala seperti yang dijelaskan dalam Syarah Muslim. Iya. Artinya lebih afdal untuk ditinggalkan. Ya, sebab hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Iya. Sehingga Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala juga ketika beliau ditanya tentang pekerjaan membekam, maka beliau katakan, kalau memang darurat, tidak ada pekerjaan lain, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya. Kalau tidak ada pekerjaan yang lain. Baik. Namun di sini ada yang perlu kita ingatkan. Di antara yang dilakukan oleh tukang bekam, itu mereka seakan-akan memaksakan untuk menjual obat herbal yang mereka bawa atau mereka tawarkan. Ya. Ini juga tidak benar. Ya. Ini juga tidak benar. Jadi seakan-akan kalau membekam kepadanya, harus beli. Ya. Harus beli herbal yang dia jual. Ya. Walaupun mungkin dia bisa beli di tempat lain, atau bisa, atau tidak harus. Ya. Setelah bekam, menggunakan herbal tersebut. Ini tidak sepatutnya ya, dilakukan oleh seseorang. Karena di situ ada unsur pemaksaan. Baik. Akan tetapi, kalau kita membayar tukang bekam itu, cuma sekedar mengganti ongkos yang dia keluarkan, ya, misalkan dia membeli obat, ya, minyak zaitun untuk membersihkan, ya, atau jarum, atau pisau bedah, ini kita ganti, maka ini tidak ada khilaf, sepanjang dia tidak melebihi harganya, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Atau sekedar ongkos transportnya, ini tidak ada khilaf, ya, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik, barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.